بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد kita manfaatkan ba'da salatil jumu'ah ini untuk membaca satu di antara kisah dari kisah-kisah nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya ambil dari kitab Qasasul Anbiya Fusulun fi dzikri ma qasallahu alaina fi kitabih min akhbaril anbiya'i ma'a aqwamihim. Kitab ini disusun oleh Al-Allamah Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah. Kita akan membaca satu di antara kisah, yaitu Qissatu Ayyub alaihi salatu wassalam. Kisahnya Nabiullah Ayyub alaihi salatu wassalam. Qala rahimahullah, kana Ayyubu min anbiya'i bani Israel. Adalah Ayyub, beliau termasuk dari nabi-nabinya bani Israel. Termasuk dari nabi bani Israel. Wa minal asfiya'il kiram. Termasuk pilihan yang mulia, para nabi pilihan yang mulia. Wa qad dzakarahu Allahu fi kitabihi wa athna 'alaihi bil khisalil hamidati 'umuma. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam kitabnya, Allah telah memuji Nabiullah Ayyub alaihi salatu wassalam dengan perangai-perangai yang terpuji secara umum yang beliau miliki. Wasabri 'alal bala'i khususan. Dan Allah memuji dengan kesabaran beliau atas sebuah musibah secara khusus. Allah memuji beliau, perangai-perangai beliau yang baik secara umum, terkhusus tentang kesabaran beliau dari sebuah ujian. Intinya adalah beliau orang yang baik. Beliau orang yang saleh. Bahkan beliau adalah seorang nabi alaihi salatu wassalam. Fa inna Allah ta'ala ibtalahu biwaladihi wa ahlihi wa malihi thumma bijasadihi. Bahkan syaitan itu ya, atau iblis dalam sebuah hikayat minta kepada Allah, tidak percaya kalau Nabiullah Ayyub itu adalah orang yang baik. Ah, enggak dia. Dia enggak orang soleh itu. Coba saja kamu uji. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan. Coba saja, silakan. Kemudian beliau diuji dengan anaknya. Punya anak, meninggal. Punya anak, meninggal. Tapi Nabiullah Ayyub alaihi salatu wassalam tetap memiliki perangai sabar. Enggak apa-apa anak meninggal. Sudah menjadi ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. ya sudah pernah juga punya anak, kalaupun meninggal lah gimana lagi wong itu. Ketentuan Allah Subhanahu wa taala, beliau tetap bersabar. Tetap menjadi orang saleh. Syaitan tidak lagi juga percaya. Nah, coba engkau uji dengan keluarganya ya Allah. Kemudian keluarganya menjauh. Bahkan istrinya menjauh. Nah, tidak mau bersama Nabiullah Ayyub alaihi salatu wassalam. Tetap beliau bersabar. Siapa dia itu? Meskipun tidak ada anaknya, meskipun tidak ada keluarganya, tapi kan dia itu masih orang kaya, memiliki harta yang banyak. Coba engkau cabut itu hartanya. Cabut hartanya itu. Hilang. Tidak panen-panen. Tapi tetap beliau bersabar. Beliau mengatakan, saya pernah kaya, sekarang Allah cabut itu, ya sudah tidak apa-apa. Tetap saleh, tetap menjadi seorang hamba yang abidan Allah Azza wa Jal. Seorang yang menyembah, menghamba, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iblis pun tetap tidak percaya. Syaitan pun tetap tidak percaya. Siapa dia itu masih sehat sehingga masih bisa dan seterusnya seterusnya. Hingga akhirnya beliau diuji dengan jasadnya. Urutan-urutan itu. Dan mungkin masing-masing na'am ya manusia memiliki ujian-ujian sendiri-sendiri. Apa enam? Ada yang diuji dengan anaknya, ada yang diuji dengan keluarganya, ada yang diuji dengan hartanya, bahkan ada yang diuji dengan jasadnya. Beliau semuanya. Nah, beliau semuanya, anaknya tidak ada, keluarganya menjauh, hartanya hilang, tidak panen, jadi menjadi fakir. Kemudian diuji dengan jasadnya, sakit-sakitan. Fa'asabahu minal bala'i ma lam yusab ahadan minal khalqi. Beliau tertimpa sebuah ujian, apa yang tidak ditimpakan kepada seorang pun dari makhluk. Fasabara li amrillah walam yazal muniban lillah. Beliau tetap bersabar menunggu keputusan Allah, menunggu perintah Allah Subhanahu wa taala, dan beliau senantiasa bertaubat, munib, beristighfar, selalu beramal saleh. Naam, ini yang dilakukan oleh Nabiullah Ayyub alaihi salatu wassalam. Ada yang menyebutkan inna nabiyallahi ayyub sallallahu alaihi wasallam labitha bihi bala'uhu 18 sanah. Sesungguhnya Nabiullah Ayyub dalam sebuah hadis, ini hadisnya panjang, dari hadis Anas ibn Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Naam Al-Hakim Ibn Hibban, demikian juga Abu Ya'la, dan Al-Imam Al-Albani mensahihkan hadis ini dalam As-Sahihah. Sesungguhnya Nabi Allah Ayyub sallallahu alaihi wasallam tinggal bersamanya, ujiannya tinggal bersama beliau selama 18 tahun. 18 tahun. Farofadhu al-qarib wal-ba'id. Yang menyebabkan orang-orang yang terdekat dan orang yang jauh itu menjauh. Menyingkirkannya. Sendirian itu Nabiullah Ayyub alaihi salatu wassalam menghadapinya. 18 tahun. Nah, bukan waktu yang sebentar ya kan. 18 tahun diuji dengan anaknya. Diuji dengan keluarganya, diuji dengan jasadnya, dengan hartanya. Kalau orang sakit punya harta, mungkin masih banyak orang yang mau ngurusi, ya kan? Orang sakit-sakitan, tapi hartanya banyak. Orang langsung pikir masa depan biasanya. Ini langsung. Karena dunia sudah, pikirannya dunia. Oh, ini sih lah, namanya orang sakit ya. Takdir dari Allah, ketentuan Allah. Tapi hartanya nanti kalau dia mati gimana? Ah, nanti beginilah, begitulah, begini. Banyak versi. Jarang orang yang ikhlas. Nabiullah Ayub tidak punya apa-apa. Apalagi dulu pernah kaya. Sampai orang-orang terdekatnya dulu waktu kaya, tidak ada sudah. Karena tidak kaya. Nelangsa ya kan? Tapi beliau seorang Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau seorang Nabi yang sabar. Dikenal Nabi yang sabar menghadapi ujiannya. Bukan hanya sebatas anaknya, keluarganya, hartanya saja. Tapi bahkan jasadnya sakit-sakitan. Siapa yang mau dekat-dekat? Ada, kalaupun ada itu cuma dua orang. Illa rajulain min ikhwanihi. Dua orang saja. Dari saudaranya. Tok, sudah. Kana yagduwani ilaihi wa yurawihani. Di mana keduanya ini ya kadang datang, terus selang-seling datang, begitu. Pagi hari, sore hari pulang, pagi hari, itu aja sudah. Salah satu keduanya pernah berbincang-bincang. Sebenarnya Ayub itu ya melakukan dosa apa ini? Atau jangan-jangan betul-betul dia telah melakukan sebuah dosa yang Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya. Sampai-sampai anaknya tidak ada. Keluarganya tidak ada meninggalkannya. Bahkan hartanya sampai tidak ada. Bahkan fisiknya. Tidak ada orang mendekat. Naam. La haula wala quwata illa billah. Maka ya kita mendapat pelajaran di sini. Jangan pernah kita beralasan dengan keadaan. Jangan pernah kita berkeluh kesah dengan keadaan. Lakukanlah, lakukanlah sudah. Apa saja yang dilakukan, apa yang bisa mampu dia lakukan. Nabiullah Ayub sudah membuktikan ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Naam. Dijauhi oleh orang-orang yang terdekatnya. Kan terasa sekali. Dulu ketika beliau punya harta melimpah banyak teman-temannya, ketika dia punya harta sedikit. Dan itu memang realita kadang-kadang, ya kan? Dulu pernah kita di Yaman ada pertanyaan seperti ini, ada ungkapan-ungkapan seperti itu. Idza qalla malul mar'i qalla shadiquhu. Begitu. Apabila sedikit hartanya seseorang, maka akan sedikit pula temannya. Hal hadhihi ibaratun sahihah? Apakah ungkapan ini ungkapan yang benar? Nah, terus kemudian pada menjawab masing-masing dengan versinya sendiri-sendiri. Yang beliau itu nukil dari Syekh Muqbil rahimahullahu taala. Jadi yang mau menyampaikan itu dulu namanya Syekh Ahmad Arbas. Beliau khurasnya Syekh Muqbil, pengawalnya Syekh Muqbil, yang kemana-mana itu sama Syekh Muqbil. Bertahun-tahun dakwah sama beliau. Tapi tak luput beliau mencatat itu. Nah, ini hurusnya ya, pengawalnya aja seperti ini ya kan. Sering beliau menggantikan pelajaran. Apalagi penuntut ilmunya, kan begitu. Ki pengawalnya tok bewis faedah yake. Lah apa maning? Santrine Syekh Muqbil. Makanya Syekh Muhammad Ali Adam Al-Ethiopi rahimahullahu taala, ketika beliau berkunjung ke Damaj dulu di Yaman, beliau teringat seperti inilah memang zaman hadis. Karena Syekh Muhammad Ali Adam ini termasuk ahli hadis di zaman ini. Beliau punya banyak syarah, ya berjilid-jilid, Sahih Muslim, demikian juga Sunan An-Nasa'i, sekian juz, ada 40-an jilid. Ahli hadis beliau. Jadi ke Damaj itu beliau teringat mungkin seperti ini majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu. Karena biasa bergelut dengan hadis. Kemudian beliau berkisah dengan Syekh Muqbil. Berdiskusi dengan Syekh Muqbil. Ketika Syekh Muqbil sakit waktu itu. Nah, kalau hurusnya seperti ini, gimana santrinya? Gimana syekhnya? Kan begitu. Kita kembali ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, ya, fa sabara li amrillah. Nabiullah Ayyub alaihi salatu wassalam sabar. Menunggu perintah Allah, menunggu keputusan dari Allahu jalla wa ala. Walamma tatawala, na'am, walamma tatawala bihil maradul azim wa nasiyahu sahibu wal hamim nada rabbahu. Ketika sakit ini sudah lama sekali dan beliau telah dilupakan oleh orang-orang terdekatnya, oleh kerabat-kerabatnya, wis ora diatung lah cara-carane urip nang dunia iki, wis ora diatung bukhari mbane nang ndi ora ana. Ini ngenes biasanya kan, lebih ngenes lagi kan. Orang dihitung, nek kasih dihitung, ngasih dirasani, ngasih mending. Mulia berarti itu. Wong ngasih dirasani. Mulia ini ngomong dirasani, orang usah kesu. Berarti ngasih dihitung. Agar bisa ngasih orang dihitung, jajal. Melaku ya biasa melaku, orang nanah. Kayak gitu. Padahal ada. Itu lebih menyakitkan lagi. Coba aja antum amalkan itu, seperti itu. Orang ngitung. Orang makan seperti ada orangnya di depan tapi orang dihitung. Madang-madang wae. Doa orang urus. Anggapnya orang anak lebih menyakitkan kan dibanding wong dirasani. Wong dirasani kan larangan timbok. Biasanya langsung mencok-mencok itu. Begini-begini. Itu masih mending itu. Lebih sakit lagi ngurus ngasih orang dihitung. Ngomong, ya kurasa ketu setok. Madang apa? Gih. Bun-bun anu kula sedang makan iki. Mboten enggak makan, enggak boleh ngomong kalau sedang makan. Ya nangis, Bok. Ora diatung. Nih, beliau, wa nasiyahu sahibu wal hamim, nada rabbah. Beliau memanjatkan doa kepada Rabb-nya. Anni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Sesungguhnya aku atau telah menimpaku ad-dur, sakit, ibtila, cobaan yang seperti ini ya Allah, dan engkau adalah zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Hanya Allah ya menjadi sandarannya. Jadi mungkin ketika apa namanya kita mendapatkan ujian itu, Allah ingin supaya kamu mintanya hanya kepada Allah, enggak bergantung kepada makhluk Allah. Supaya kita ini hanya bergantungnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah cemburu apabila makhluknya itu bergantung dengan makhluk yang lain. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ingin tegur dia supaya dia hanya ya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Tegurannya macam-macam. Banyak. Yang biasalah wis biasa karo kaya beres kabeh, dilalai kaya ora sing diarep-arep. Kenapa kowe jajal? Nggur nyong karo kaya beres kabeh, dilalai kaya ora. Orang sesuai dengan ekspektasi, diomong-omong, disindir-sindir, malah kesuko. Ya kabus kok, salah dewek. Biasanya bergantung dengan makhluk. Jangan salahkan. Makhluk itu punya keterbatasan. Makhluk itu punya kekurangan. Sehingga ketika kamu mengetahui kekurangan makhluk, kalau kamu sudah biasa bergantung dengan makhluk, kamu juga akan merasakan kekecewaan. Bergantung dengan makhluk. Besar kekecewaanmu sebesar ketergantunganmu kepada makhluk. Semakin kamu bergantung kepada makhluk, maka akan semakin besar kekecewaanmu kepada makhluk. Coba kalau kita tuh biasa bergantung kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala yang akan menjalankan. Kalau memang itu hak saya, kalau memang itu milik kita, kalau memang itu sudah ditentukan untuk menjadi kita, enggak akan kemana-mana itu. Tenang saja, enggak akan kemana-mana. Kita upaya usaha jelas itu, doa pasti itu. Tapi kalau sesuatu itu bukan dituliskan untuk kita, enggak akan kita dapat itu. Enggak akan. Kalau memang untuk kita, insya Allah semuanya itu akan datang berjalan dengan sendirinya. Allah yang akan mengatur skenario itu. Tenang saja. Nyaman kan? Kalaupun enggak terjadi sesuatu itu, guys, memang belum, ya yes, itu yang terbaik lah. Ya kan? Itu yang terbaik, sudah. Jadi artinya selalu tenang. Nah, sekarang kita kembali. Nabiullah Ayyub alaihi salatu wassalam doa kepada Allah. Wa anta arhamur rahimin. Faqila lahu urkud birijlik. Ya. Urkud birijlik. Pukulkan kakimu. Pukul kakimu ke tanah. Farakadho. Fanaba'at birakdhotihi aynu ma'in barid. Maka ketika beliau memukulkan kakinya ke tanah, muncullah, ya, mengalirlah sumber air yang dingin. Faqila lahu ishrab minha waghtasil. Minum kamu darinya dan ightasil, mandilah. Karena beliau terkena penyakit kulit. Yang orang itu mungkin tidak senang melihatnya. Sampai orang itu ya melupakan keberadaan Nabiullah Ayyub alaihi salatu wassalam. Nah, fafa'ala dzalika fa adhaballahu ma fi batinihi wa dhahirihi minal bala. Beliau pun melakukan itu dan seketika hilanglah, Allah hilangkan apa yang ada di dalam, apa yang tersembunyi dan apa yang nampak dari ujian cobaannya, sudah tidak ada lagi. Penyakit-penyakitnya bersih. Nah, hilang. Sembuh. Thumma a'adallahu lahu ahlahu wa malahu wa a'tahu minan ni'ami wal khairati syai'an kathira. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kembalikan kepada Nabiullah Ayyub keluarganya kembali setelah lama meninggalkannya. Istrinya meninggalkan karena tidak senang dengan keadaan Nabiullah Ayyub. Ya wajar lah ya. Orang wajar ding. Maksudnya wajar kabriwe ya. Wajar tabiat lah ya. Nah, kadang ngasih sehat. Ngodene kurulih. Sakat ibu be. Ibu maninga. Meriang. Maninga meriang. Kepengen diuleg. Oh, bukannya tanggung jawab tapi malah ceramah limang kitab ora tutup guys, dauruh kan biasanya begitu ya. Ini tabiat maksudnya ditinggal. Nabiullah Ayyub gimana sikapnya? Yes, sampai beliau ini bersumpah ya. Nabiullah Ayyub pernah bersumpah akan memukul, akan mencambuk gitu istrinya itu yang meninggalkannya. Ditinggalkan, kemudian pada ending akhirnya karena kesabaran beliau, karena keteguhan beliau, kesungguhan beliau alaihi salatu wassalam, Allah kembalikan lagi keluarganya. Bahkan Allah kembalikan lagi hartanya. Balik maning. Mulane saking gampange Allah ki gawe wong sugih ki saking gampange. Sebagaimana Allah juga saking gampange ngilangna hartanya orang saking gampange. Wong gerep ketipu ku gampang banget. Ngono-ngono prosese. Gampang banget wong gerep ketipu. Ora pernah terfikir ning wong-wong wis ditakdirkan gerep ketipu ya. Ya ketipu sudah. Dilelahin yang gugu baik karo wong kae kok. Nah iya itu bukti. Allah itu sangat mudah menghilangkan hartamu itu sangat mudah. Sebagaimana Allah juga sangat mudah memberikan kepadamu harta yang banyak. Sangat mampu Allah. Jadi ketika kita berada dalam kondisi sekarang seperti ini. Udah itu yang terbaik. Karena itu pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi kalau kamu menjadi orang yang kaya raya. Kamu akan menjadi akfarun nas. Orang yang paling kufur kepada Allah. Bisa jadi pula ketika Allah menjadikan kamu orang yang paling fakir, kamu juga sama. Sudah, apa yang ada itu yang terbaik. Apa yang dijalani, apa yang Allah anugerahkan, itu yang terbaik sudah. Yang terbaik. Jalani saja ibadah. Berharap kebaikan, pasti itu. Toh, pun dene urung tekan, ya ora apa-apa. Wong kamu ora diperintah nakon tekan karena ora kok. Kamu diperintahkan kon usaha dah. Masalah tekan or tekan itu Allah yang akan menekankan, gitu loh. Menyampaikan itu Allah yang akan menyampaikan. Jelas ya? Nabi Ayyub juga begitu. Nyatanya ini Allah berikan lagi hartanya. Allah kasih lagi itu keluarganya. Bahkan Allah berikan nikmat-nikmat dan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak sekali. Syai'an katsira. Maune ora dihitung, maune dihitung kemudian ora dihitung. Dihitung maning lho kan. Jadi derajatnya lebih tinggi lagi ya kan? Masya Allah ini. Dan Allah itu sangat mudah. Memang semua itu ya yang datang itu ujian. Ya, cobaan. Tidak ada jalan keluar kecuali sabar. Nah, tidak ada jalan keluar yang terbaik kecuali apa? Sabar. Sabar ge ora enak. Ning kon nglakoni bahkan hukumnya wajib ketika mendapatkan ujian. Berarti ngerwong mendapatkan ujian ora sabar, dosa ya. Iya, dosa gede gelem malah. Nah ngapa? Dapat ujian tapi malah sumpah serapah. Malah mencaci maki Allah Subhanahu wa taala. Dicaci maki, dihina Allah ini. Ah, saya salah apa ini? Seperti ini kok bisa ini terjadi demikian-demikian? Takdirnya enggak pas ini. Oh, mestinya saya mendapatkan yang paling begini-begini. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala dicaci maki oleh dirinya. Kan itu dosa besar. Ini akibat dari ketidaksabaran. Yang wajib sabar. Meskipun kerasanya ya enggak enak, memang orang sabar itu enggak enak. Ini endingnya seperti ini. Punya lagi harta, punya lagi keluarga, punya lagi nikmat-nikmat yang lain. Kebaikan yang sangat banyak sekali. Anggir sampai ending ya wis guyu-guyu ya. Wah, cara-carane sukses lah, cara-carane. Sukses dunia akhirat. Ning nglakonine gue. Selomot ngana, selomot ngene. Ya kayak gue. Memang seperti itu jalannya. Sama kayak samurai gue. Pembuatan samurai gue ora. Wes itu dadi samurai ora. Dibakar. Dibakar panas kan? Panas, panas. Berarti bakar diantem. Pak, pak, pak, pak, pak. Gue bisa lama itu. Tapi dadine, langar ge samurai ge. Gumbabat ge. Bisa kurti cikedok bisa langsung brek. Ana semangka kurti cik gitu wis brek. Gimana dibuka tok sarunge urung di pencelasna. Wa sara bihadha sabri qudwatan lis-sabirin wa salwatan lil-mubtalin wa ibratan lil-mu'tabirin. Sehingga dengan kisah seperti ini ya menjadilah qudwah. Beliau menjadi suri tauladan dalam kesabaran. Kesabarannya sudah tidak dilakukan lagi. Beliau juga menjadi hiburan bagi orang-orang yang tertimpa ujian. Nyong ketimpa ujian ge. Bo yo, ngapa sih ujiane? Ora ada duit. Ya pada baen. Ya ngrekaiku ya pada baen ngono-ngono tiliki dompetku. Ora nambok, iya pada baen ora usah kesu-kesu kudu ujian gue. Waduh, kemapa maning gue, ha? Yang pada baik sih. Nah, sehat, Mok? Sehat. Ya sudah. Jadi apa? Hiburan. Nabi Ayub hilang hartanya, sudah. Tidak punya. Bukan hartanya, keluarganya sampai tidak. Tidak ada. Anaknya tidak ada. Bahkan jasadnya pun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang beliau lakukan? Sabar, sudah. Ujung-ujungnya juga mati, kan? Memang, kan? Kalau dapat ujian sakit apa mati kan ya sudah. Dan daripada ketika sakit dia mencaci maki Allah, ya mending dia sabar. Semoga-moga bisa menjadi apa? Kebaikan, bekal. Kita enggak pernah tahu amal mana yang akan menyebabkan kita untuk masuk surga. Kita enggak pernah loh terpikirkan. Bisa jadi mungkin amal sepele, amal yang dianggap ringan, remeh lah. Remeh-temeh oleh manusia. Tetapi itu yang menjadikan sebab kita masuk surga. Kita enggak tahu. Yes, mending sabar. Jadi beliau itu jadi hiburan. Kalau mengingat kisahnya beliau, jadi apa? Hiburan. Sibi samadang waruk dewek kan. Diuji-uji ya. Sibi samadang waruk. Ya alhamdulillah nikmat. Bisa madang waruk. Nah, dan menjadi ibrah pelajaran bagi orang-orang yang bisa mengambil pelajaran. Di sini juga disebutkan kemudian Nabi Ayyub alaihi salatu wasallam memukul ya istrinya dengan sebuah ikatan dari ilalang. Wa khudh bi yadika dhighthan fadhrib bihi wa la tahnath. Pukulkan dengannya, jangan melanggar sumpah. Di sini juga ada dalil bahwa kafaratul yamin itu tidak disyariatkan ya pada syariat sebelum kita. Dan sumpah ya di sisi mereka dulu itu seperti nazar yang harus dilakukan, harus ditunaikan. Sumpah sama dengan nazar dulu. Nah, kalau sekarang kita beda. Nazar sendiri, sumpah juga sendiri. Nah, dulu belum ada. Nabiullah Ayub pernah dulu bersumpah untuk memukul istrinya. Nah, dan ini menjadi apa? Kisah yang baik bagi orang-orang yang mengambil ibrah dari kisah beliau alaihi salatu wassalam. Jadi hatinya terhibur, masih ada orang yang diuji lebih berat daripada kita. Kita mungkin belum seberapa, tapi para nabi dan para rasul telah merasakannya. Nah, tetap tegak di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala al-musawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Naktafi lahuna. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.